Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, pembahasan Kitabus Siyam. Kita masih dalam pembahasan puasa-puasa yang makruh dan puasa-puasa yang haram, yaitu masalah yang ketiga dari bab yang keempat dari Kitabus Siyam. Masalah yang ketiga membahas tentang puasa-puasa yang makruh hukumnya dan puasa-puasa yang haram hukumnya. Telah kita baca pada pertemuan yang lalu poin pertama dari puasa-puasa yang dilarang adalah mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Yang demikian hukumnya makruh. Mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa adalah makruh, karena yang demikian adalah syiarnya orang-orang jahiliyah yang dahulu mereka sangat mengagung-agungkan bulan Rajab ini. Namun jika dibarengi dengan bulan yang lain, bulan sebelumnya atau bulan setelahnya, maka lam yukroh, tidak dibenci atau tidak makruh. Yang dilarang adalah mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Kemudian asani yang kedua dari puasa-puasa yang dilarang, yukrohu ifradu yaumil jum'ati bisyam, dimakruhkan menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Makruh mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la tasumu yaumal jum'ah illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dah. Janganlah kalian puasa di hari Jumat kecuali jika kalian puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jelas dalam hadis ini terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, jangan kalian puasa di hari Jumat kecuali jika kalian puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Yaitu kalian puasa Kamis Jumat atau puasa Jumat Sabtu. Maka fa in shoma huma ghairihi fala ba'sa bidzalik. Kalau dia berpuasa di hari Jumat dibarengi dengan hari yang lain sebelumnya atau setelahnya, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Tidak dilarang, tidak makruh. Lil haditsil madhi, karena hadis yang sudah berlalu. Taib. Hukum puasa mengkhususkan puasa di hari Jumat adalah makruh, dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Wa dhahaba ba'dhum, dan sebagian para ulama berpendapat makruh di sini adalah karahatut tahrim, bukan karahatut tanzih tetapi karahatut tahrim, artinya sampai kepada derajat haram. Maknanya haram mengkhususkan puasa di hari Jumat, bukan sekedar makruh karahatut tanzih. Naam, tetapi sebagian para ulama berpendapat makruhnya makruh haram, yaitu karahatut tahrim. Dari mana diambil faedah haram hukumnya menyendirikan hari puasa di hari Jumat? Dari hadis ini. La tasumu yaumal Jum'ah, jangan kalian puasa di hari Jumat. Larangan. Dan asal larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Asal larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram, dan tidak ada dalil yang lain yang memalingkan dari haram menjadi makruh atau yang lainnya. Al-muhim ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah, para ulama berselisih dalam masalah ini tentang hukum mengkhususkan puasa di hari Jumat. Jumhur berpendapat makruh, tidak sampai pada derajat haram, dan sebagian yang lainnya seperti Syaukani, Sun'ani dan yang lainnya berpendapat haram karena ada larangan, dan asal larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haram. Juga hukum haram diambil dari hadis yang lain juga, itu hadis Juwairiyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk kepada Juwairiyah radhiyallahu taala anha pada hari Jumat dalam keadaan Juwairiyah ketika itu sedang puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Asumti ams? Apakah kamu kemarin puasa?" Qalat la, maka Juwairiyah menjawab tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Atasumina ghadan? Apakah engkau akan berpuasa besok hari Sabtu?" Qalat la, maka Juwairiyah menjawab tidak. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Fa'aftiri." Maka batalkan puasamu sekarang. Artinya apa? Nah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membatalkan puasa di hari Jumat tadi ketika beliau bertanya, "Apakah kamu kemarin puasa?" Enggak. "Apakah engkau akan puasa besok?" Enggak. Maka apa? Beliau mengatakan, "Berbukalah." Itu batalkan puasamu. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asal perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Nah, wajib, artinya wajib berbuka, wajib membatalkan puasanya yang dilakukan khusus di hari Jumat. Baik. Kemudian asalis yang ketiga, termasuk dari puasa-puasa yang dilarang adalah yukrohu ifrodu yaumis sabti bisyam. Dimakruhkan mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum." Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali sesuatu yang telah diwajibkan kepada kalian. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian di sana juga ada riwayat yang lain yang menunjukkan dilarangnya mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang lain sebagai tambahan faedah adalah hadis dari Somma bintu Bisr radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anha. Beliau sampai mengatakan, atau dalam lanjutan hadis ini ya, janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali sesuatu yang telah diwajibkan atas kalian. Dalam riwayat lain, fa illam yajid ahadukum illa liha'a inab au 'udi syajar falyamdughha. Dan jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur atau batang pohon, kecuali ini enggak ada makanan, maka falyamdughha, maka kunyahlah itu. Untuk apa? Untuk menyatakan di hari itu enggak puasa. Sehingga jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan makanan kecuali tadi kulit anggur ataupun batang suatu pohon, maka hendaklah dia mengunyahnya. Baik. Yang ini menunjukkan larangan yang keras dari mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Wal maksud, dan maksud hadis ini, an-nahyu an ifradi, adalah larangan dari mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Wa takhsisihi bisyam, menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa dan mengkhususkannya. Amma idza dhumma ila ghairihi fala bas. Adapun jika digandengkan dengan hari yang lain, fala bas, tidak mengapa. Boleh. Imma di hari Jumat, Jumat Sabtu dia puasanya, atau Sabtu Ahad puasanya. Yang demikian fala bas, tidak mengapa. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummil mukminin Juwairiyah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ummul mukminin Juwairiyah radhiyallahu taala anha, hadis yang tadi kita baca, wa qad dakhala 'alaiha yaumul jum'ah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk menemui Juwairiyah pada hari Jumat. Wa hiya shaimah, sedangkan Juwairiyah sedang puasa. Asumti ams, bila mengatakan apakah engkau kemarin puasa? Qalat la, maka Juwairiyah menjawab tidak. Qala aturidina antasumi ghadan, apakah engkau besok mau puasa? Qalat la, maka dia menjawab tidak. Fa'aftiri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka batalkan puasamu, berbukalah. Ya. Kalau tadi kita bisa pakai untuk pendalilan haramnya mengkhususkan puasa di hari Jumat. Ya. Kalau ini, na'am, sisi pendalilannya bolehnya berpuasa hari Sabtu jika digandengkan dengan hari yang lain. Karena bila mengatakan apakah engkau akan puasa besok? Taib, yaitu Sabtu, Jumat Sabtu, Juwairiyah menjawab tidak. Maka karena jawabannya tidak, maka beliau memerintahkan untuk berbuka. Ini menunjukkan boleh puasa di hari Sabtu jika digandengkan dengan hari yang lain, Jumat Sabtu atau Sabtu Ahad. Taib, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Fadalla qaulu sallallahu alaihi wasallam turidina antasumi ghadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turidina antasumi ghadan, apakah engkau mau puasa besok? Lafaz ini menunjukkan ala jawazi siyami yaumis sabti ma ghairi. Menunjukkan bolehnya berpuasa di hari Sabtu bila digandengkan dengan hari yang lain. Qala Tirmidzi rahimahullahu taala aqiba ikhraji hadits an-nahyi al-madhi. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah setelah beliau mengeluarkan hadis yang telah berlalu, yaitu hadis yang berupa larangan, Naam, beliau mengatakan wa ma'nal karuhiyah fi hadza, makna larangan di sini, makna makruh di sini adalah an yakhtassar rajulu yaumas sabti bisiyam. Seseorang mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Ini yang dilarang, mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Li'annal yahuda yu'azzimuna yaumas sabt. Yang demikian karena orang-orang Yahudi sangat mengagung-agungkan hari Sabtu. Nah. Taib. Al-khulasah, kesimpulannya, dilarang untuk menyendirikan atau mengkhususkan puasa di hari Sabtu, kecuali ya, kecuali dalam perkara-perkara yang telah diwajibkan. Nah, taib, atau perkara yang sudah menjadi kebiasaan. Misalkan orang puasa Daud, ya, bisa jadi suatu saat akan jatuh pada hari Sabtu. Nah, Kamisnya enggak puasa, Sabtunya puasa, Jumat enggak puasa, Sabtunya puasa, kemudian Ahadnya enggak puasa, Seninnya puasa dan seterusnya, ya. Berbuka sehari dan berpuasa sehari. Nah, yang demikian tidak mengapa. Nah. Atau bisa jadi di hari tersebut bertepatan dengan hari Arafah misalkan. Ya, nah, maka para ulama atau sebagian para ulama berpendapat yang demikian tidak mengapa. Nah, karena ini bukan mengkhususkan hari tersebut, hanya saja bertepatan dengan hari Arafah. Nah, bukan mengkhususkan harinya, tetapi bertepatan dengan hari Arafah. Sehingga dia berpuasa karena hari Arafah, bukan karena hari Sabtu. Maka yang dilarang adalah mengkhususkan puasa di hari Sabtu karena harinya tersebut. Hari Sabtu adalah hari yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi hari rayanya hari Sabtu. Nasrani hari Ahad. Kaum muslimin hari Jumat. Nah, baik. Adapun jika digandengkan dengan hari yang lain, maka tidak mengapa. Jumat Sabtu ataupun Sabtu Ahad. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal miqdar. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Wastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.